ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس إخوانا فينا عزكم الله قوم مسلمين رحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan kepada kita bermajlis di rumah Allah yang mulia ini untuk talabul ilmi, menimba ilmu agama Allah, tafaqquh fid din, mengkaji bimbingan-bimbingan agama Allah azza wa jalla, juga tentunya dalam rangka untuk at-tazawur fillah, saling menziarahi karena Allah azza wa jal dengan saudara kita kaum muslimin di wilayah ini. Juga ada tanasuh, at-tanasuh at-tawasi bilhaq at-tawasi bilsabr, saling memberikan nasihat, saling memberikan wasiat dengan kebenaran dan wasiat dengan kesabaran. Mudah-mudahan majlis yang kita adakan pada kesempatan pagi hari ini, majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk majlis ilmu yang mendapatkan naungan rahmat sakinah dari Allah azza wa jalla. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, suatu prinsip mendasar prinsip yang besar yang lagi agung yang selama ini telah kita ketahui bersama dan terus diingatkan kepada setiap kaum muslimin, bahwasanya kita dalam beragama, dalam berislam harus merujuk kepada wahyu Allah azza wa jalla yang turunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dalam berislam harus merujuk kepada bimbingan Allah azza wa jal, bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan merujuk kepada bimbingan para ulama-ulama kita kaum muslimin yang terkemuka dari mulai zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, dan zaman yang setelah mereka dari para imam-imam kaum muslimin yang terkemuka yang diakui keilmuannya, seperti Imam Malik rahimahullah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Ahmad rahimahullah, dan juga para imam-imam yang lainnya sampai hari ini, sampai yaumul qiyamah. Inilah berislam di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Siratul mustaqim yang diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang dijalani oleh para anbiya wal mursalin, oleh para siddiqin, oleh para syuhada, oleh para salihin, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan jalannya yang dimurkai oleh Allah, bukan pula jalannya orang-orang sesat, seperti yang biasa kita baca di Al-Fatihah, dalam surat Al-Fatihah, yang bisa kita baca dalam suratnya kita. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikan petunjuk hidayah kepada siratal mustaqim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Disebutkan dalam ayat yang lain, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla adalah para nabiyyin, wasiddiqin, para syuhada, dan para salihin. Allah mengatakan, wa hasuna ulaika rafiqa. Merekalah teman-teman yang terbaik dalam menempuh siratal mustaqim ini. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dalam semua aspek agama kita, baik dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berdakwah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak, dalam beradab, bahkan dalam perkara aspek duniawiyah kita, bahkan semua kehidupan keseharian kita, kita harus berupaya sesuai dengan bimbingan ini. Bimbingan Al-Qur'anul Karim, sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan dengan bimbingan para ulama-ulama kita, dari mulai zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai hari ini, sampai yaumul qiyamah nanti. Inilah as-siratul mustaqim. Seperti yang disampaikan dari ayatnya oleh Bapak Amir, jazakallahu khairan, yang mewajibkan kita untuk ittiba', mengikuti as-siratul mustaqim, dan dilarang untuk mengikuti ganjaran yang lainnya. Allah mengatakan di Al-An'am ayat yang ke-153, Allah menyatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum 'an sabili. Allah menyatakan, inilah jalanku yang mustaqim, yang lurus, fattabi'u, maka ikuti dia, ikuti, wa la tattabi'u subul, dan kalian jangan mengikuti as-subul, sebab akan mencerai-beraikan kalian dari jalan-jalan Allah Azza wa Jalla. As-subul yang kita dilarang untuk mengikutinya dijelaskan oleh salah seorang tabi'in, imam tafsir pada masanya, Mujahid rahimahullah. As-subul, kata beliau, al-bid'ah wasyubhat. Jalan-jalan bid'ah, jalan-jalan syubhat yang rancu pemahaman-pemahaman agama. Diminta untuk mengikuti as-siratal mustaqim, mengikuti Al-Qur'an, sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, dengan bimbingan para ulama tadi. Jangan mengikuti jalan-jalan penyimpangan, jangan mengikuti pemahaman-pemahaman yang menyimpang, sebab itu semuanya akan mencerai-beraikan kita dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang mendasar. Kaum muslimin rahimakumullah, kita pegangi baik-baik. Inilah jalan keselamatan dunia dan akhirat. Jika dari hadis yang dibawakan sama Bapak takdir tadi, jazakallahu khairan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Taraktu fikum amrayni. Taraktu fikum amrayni, lan tadhillu ba'di abadan in tamassaktum bihima. Kitabullah wa sunnati." Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan menyimpang sepeninggalku selama-lamanya, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kitabullah dan sunnahku, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Maka berislam, beragama dengan prinsip ini merupakan kebenaran, merupakan jalan keselamatan, selamat dari semua penyimpangan-penyimpangan di dunia, selamat nanti di yaumul qiyamah dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, satu prinsip besar yang perlu diingat dan diketahui oleh kaum muslimin sekalian dari prinsip-prinsip Islam ialah prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Islam punya prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Ini diketahui insyaallah oleh sekalian kaum muslimin. Amar ma'ruf memerintahkan yang baik-baik, memerintahkan keimanan, memerintahkan ketauhidan, memerintahkan akidah yang sahihah, memerintahkan ibadah yang benar, memerintahkan akhlakul karimah, adab-adab yang mulia, muamalah-muamalah yang baik, amar ma'ruf. Dan juga ada prinsip nahi munkar. Bukan semata-mata memerintahkan yang baik, tapi juga ada semangat nahi munkar, mencegah dari kemungkaran. Mencegah dari kemungkaran. Kaum muslimin rahimakumullah, al-munkar itu lafaznya umum, meliputi semua bentuk kemungkaran. Bisa dalam bentuk mungkar syirik, mungkar dalam bentuk kekufuran, kemungkaran dalam bentuk kebidahan-kebidahan, penyimpangan-penyimpangan, kemungkaran dalam bentuk dosa besar, kemaksiatan, dan semua perkara-perkara yang mungkar. Bahkan muamalah yang menyimpang, akhlak yang tercela, adab-adab yang tidak patut, itu juga masuk dalam perkara mungkar yang harus dicegah. Dua prinsip, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemungkaran tadi bisa jadi pada seseorang, person. Bisa jadi pada sebuah pemahaman yang mungkar, atau sebuah fikrah, pemikiran, ideologi, atau sebuah manhaj, metodologi dalam beragama, atau sebuah gerombolan, namanya firqah, sebuah sekte, sebuah kelompok, atau sebuah kitab, atau sebuah ceramah, atau apapun bentuknya dari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Itu semuanya kita punya semangat untuk nahi mungkar, memerintahkan yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ini sifatnya orang-orang yang beruntung. Disebutkan di Ali Imran ayat yang ke-104, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita kaum muslimin untuk memiliki semangat ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Yang artinya, hendaklah ada di tengah-tengah kalian wahai kaum muslimin umat, satu orang atau sekelompok orang yang memerintahkan, mengajak perkara kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Allah menyatakan wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Merekalah orang-orang yang sukses. Merekalah orang-orang berbahagia, bahagia di dunia dan juga di akhirat nanti. Bahagia dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu digaris garis atas atau garis bawah, atas bawah juga boleh, bahwasanya prinsip amar ma'ruf nahi munkar, kita memerintahkan yang baik, mencegah yang munkar, itu sebagai upaya untuk menyatukan kaum muslimin. Upaya untuk menyatukan kaum muslimin. Dan yang kedua, upaya untuk selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau ada kemungkaran, apapun bentuk kemungkaran tadi dibiarkan, itu berarti umat ini bersiap-siap untuk mendapatkan hukuman dari Allah. Rasulullah menyatakan dalam sabda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dan dia sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar hendaklah kalian beramar ma'ruf bernahi munkar. Atau la yushikannallahu ayya'ummakum bi'iqabin min. Atau kalau tidak, Allah hampir-hampir saja akan meratakan kalian semua dengan hukumannya. Dikarenakan membiarkan kemungkaran, membiarkan kekufuran, membiarkan kesyirikan-kesyirikan, membiarkan penyimpangan-penyimpangan, paham-paham yang menyimpang dalam beragama, dibiarkan. Itu tandanya umat ini siap dihukum. Maka prinsip amar ma'ruf nahi munkar itu untuk menolak azab, untuk menahan hukuman dari Allah Azza wa Jalla, dan supaya kaum muslimin terselamatkan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Ketika semua kaum muslimin selamat dari kemungkaran-kemungkaran, penyimpangan-penyimpangan tadi, mereka semua kembali kepada agama yang benar, agama Islam yang lurus di atas siratal mustaqim, maka akan tercapai yang namanya ijtima' tadi, persatuan tadi, semuanya bersatu, berkumpul dengan Islam yang benar, meninggalkan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang ekstrim, yang radikal, yang menyimpang dari siratal mustaqim, dibuang semuanya, yang dipakai Islam yang benar dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini tolong dikasih garis atas, garis bawah, atau dikasih lingkaran untuk tanamkan dalam jiwa kita masing-masing. Ketika ada seorang mubalig, ada seorang da'i, ada seorang kiai, seorang alim, seorang ulama melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, itu upaya untuk mencegah adab, upaya untuk menyatukan kaum muslimin, upaya untuk menyelamatkan kaum muslimin dari berbagai macam ancaman-ancaman penyimpangan-penyimpangan yang ada. Bukan dalam rangka untuk fitnah, bukan dalam rangka untuk kehebohan, yang penting disampaikan dengan ilmiah, tidak mengada-ngada, dan dijelaskan pokok-pokok penyimpangannya untuk diwaspadai. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini mukadimah penting, dan saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Tamir yang memberikan mukadimah yang sangat penting tadi. Karena temanya saya katakan agak cukup keras ini Pak temanya. Karena temanya membahas masalah mewaspadai bahaya Syiah untuk agama dan negara. Saya katakan cukup keras dikarenakan kita harus mengupas, harus membongkar begitu ya, membongkar sebuah pemahaman yang dinyatakan oleh para ulama dalam sejarah itu pemahaman yang paling eksis, tidak pernah padam dari mulai semenjak munculnya sampai hari ini, sampai waktu kiamat. Sebuah pemahaman yang tentunya sesat, karena justru mewaspadai, gitu Pak ya. Sebuah pemahaman yang menyimpang, yang dikatakan termasuk pemahaman yang paling tua, pemahaman menyimpang paling tua dalam sejarah Islam dan paling awet sampai nanti di hari kiamat. Ini pemahaman yang namanya pemahaman Syiah. Ya, otomatis agak sedikit keras-keras sedikit, jadi mohon maaf nanti kalau kemudian ada bahasa-bahasa yang mungkin agak keras gitu Pak ya, mohon dimaklumi. Ya jelas pemahaman pengkajian tentang sekte ini diperlukan, dikarenakan sekte ini semakin lama semakin menggeliat, gerakannya semakin kelihatan, kampanye-kampanye semakin luar biasa, tidak hanya di dunia Islam internasional, bahkan juga di dunia nasional semakin banyak menggeliat, sehingga perlu diangkat tema semacam ini sekali lagi dalam rangka untuk nahi mungkar, supaya kaum muslimin tahu apa itu Syiah, apa pemahaman-pemahamannya, apa akibatnya, bagaimana bahayanya untuk negara. Saya akan mengulas perkara-perkara yang saya akan berhenti terkait dengan akidah manakah bahaya jihad rafidhah ini untuk negara atau bangsa, sebuah negara atau tidak? Rafidhah ini waktu cuma baca waktu bawah. Kalimat jihad, kata-kata jihad ini secara bahasa mengandung makna al-munafarah wal-mudabah, membela, menolong, mengikuti. Kalau lafaz syiah itu tidak ada masalah, karena lafaz ini ada dalam Al-Qur'an. Wa inna min syi'atihi ila Ibrahim min syi'atihi ay min munafirihi, termasuk yang membela. Itu mana bahasanya? Asal makna ini dipakai oleh orang-orang sebagian pihak yang ingin membela, menolong, mengikuti sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka memproklamirkan diri sebagai Syiah Ali, Syiahnya Ali, yakni pengikutnya Ali, pengikutnya, pembelanya, penolongnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian dibikin luas, tidak hanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tapi lebih luas untuk keluar dalam pun Ali bin Abi Thalib. Namanya Ahlul Bait. Dikatakan Syi'atu Ahlul Bait, yakni penolong, membantu, mengikuti keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaukan adalah al-Ali saja. Keluarga Ali bin Abi Thalib dan istrinya Fatimah radhiyallahu anha, istri Nabi Abu Bakar. Meliputi Ali bin Abi Thalib, Fatimah radhiyallahu anha, anak-anaknya dari Fatimah, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan anak turunnya. Itu asal muasal daripada kata-kata Syiah. Dari kata-kata Syiah. Kemudian kata-kata ini berkembang, sudah bukan lagi sebagai beberapa orang yang membela Ali bin Abi Thalib. Ali sahabat yang mulia, sahabat Nabi, sepupunya Nabi, mantunya Nabi, orang mulia, bukan mentah yang terletak. Fatimah putrinya Rasul, orang yang mulia. Hasan, Husain, sahabat Rasul, putrinya Rasul, orang yang mulia. Para perkembangannya, para kelamin Syiah ini kemudian berubah menjadi sebuah fikrah atau fikrah pemikiran, sebuah pemahaman yang mengusung akidah-akidah yang menyimpang. Lalu pada perkembangan berikutnya, Syiah ini berubah menjadi firqah atau firqah sekte, sebuah kelompok, sebuah golongan, ada orangnya, ada gerakannya, ada jamaahnya, dan banyak. Yang kemudian diganti nama oleh para ulama dengan sebutan Rafidhah, Syiah Rafidhah. Kenapa dikatakan Rafidhah? Rafidhah dari kata-kata Rafdun, artinya menolak. Artinya menolak. Kenapa dikatakan orang yang menolak? Di dalam sejarahnya pada masa itu, salah seorang imam mereka, salah seorang imam mereka dari kalangan Ahlul Bait, dari kalangan Ahlul Bait yang bernama kalau Musa Jalbin Adilullah, mereka termasuk orang mulia, termasuk dari keturunan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, diminta oleh gerombolan untuk melaknat, mencela, mencaci maki, membina dua sahabat yang mulia. Rencanakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya tak minta untuk mencari mereka berdua, melangkapnya, bahkan mengkagetkannya. Dibawa sama Yesus. Segala orang. Dikarenakan prinsipnya, Ali bin Abi Thalib dan semua keluarganya, sahabat yang mulia, para suci dan imam berkhutbah, dua sahabat yang paling mulia, termasuk kolaborasi ini, termasuk paling banyak Rasul, sahabat pulang, dua orang, sahabat kenalnya, Rasulullah keluarga. Sahabat. Maka mereka pun langsung pergi meninggalkan beliau ini, dikarenakan tidak mau menuruti permintaannya mereka. Maka beliau mengatakan, Rafa'tumuni fa'atumurrah. Kalian menolak permintaan. Maka kalian adalah Rasulullah, orang-orang yang menolak permintaan. Itu secara namanya. Alhamdulillah, Rafa'tumurrah, sekte ini, asal muasalnya, itu berasal dari seseorang yang bernama Abdullah bin Zadah. Dari Abdullah bin Zadah, dia ini asli orang Yaman. Dia dulunya dari keluarga Yahudi. Bahkan dia juga seorang Yahudi yang kemudian berpura-pura masuk Islam untuk merusakkan Islam dari dalam. Itu langsung disebutkan dalam buku-buku induknya kaum Syiah yang menjelaskan tentang latar belakangnya mereka. Sehingga sekte Syiah yang kali pertama itu menamakan dirinya sebagai sekte Syiah Zabaiyah. Berikutnya Abdullah bin Zabat. Abdullah bin Zabat al-Yamani al-Yamani. Ini sebenarnya oleh tokoh-tokoh mereka. Disebutkan oleh tokoh Syiah yang bernama Al-Hasan al-Nubahi. Di jalan dulu, luar biasa dan sekarang. Ketika menyebutkan yang namanya Al-Tabaiyah, dia mengatakan, para pengikutnya Abdullah bin Zabah, wa kana mimman adhara ta'na ala Abi Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Sahabah, wa tafarra'a minhum. Dia ini adalah orang pertama yang terang-terangan menikam, mencaci maki sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman dan semua para sahabat. Dia berlepas diri dari para sahabat. Katanya tokoh Syiah tadi, Inna Aliyan Amarahu Bidzalik. Dia mengaku yang menyuruhnya Ali bin Abi Thalib. فأخذه علي فسأله عن قوله هذا فأقر به فأمر بقتله. Maka Ali pun menangkapnya, diinterogasi. Apa betul kamu yang berbuat demikian menamakan saya? Ternyata dia mengakuinya. Maka katanya tokoh mereka ini, فأمر بقتله. Dalam hal itu memerintahkan untuk membunuh orang. Ini terjadi pada masa kelapaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam bukunya dia Sirah Syiah. Dan dia berkata ini menjelaskan tentang akidah Syiah langsung dari buku-buku itu. Dari sini, dari pengakuan tokoh mereka ini terlihat sangat-sangat nyata kelihatan bagaimanakah pemahaman akidah orang Syiah. Sumbernya dari Yahudi. Dikarenakan pencetusnya namanya Abdullah bin Zabah dari Yaman, orang Yahudi. Dan yang kali pertama dimunculkan oleh mereka, bayangkan, yang telah berbarang orang, oleh orang Syiah, Abu Bakar, Umar, Uthman, radhiyallahu anhu. Bahkan menikah dan salah semua para sahabat. Seperti awal-awalnya. Kemudian setelah itu, mereka orang-orang Syiah radhiyallahu anhu sampai pada tingkat kafarah sahabat. Mereka mengkafirkan semua sahabat. menggambarkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman dan semua sahabat kecuali beberapa orang saja. Dikecualikan Ali bin Abi Thalib, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu majma'in, Abu Dzar, Salman Al-Farisi. Kemudian Abu Dzar, Salman Al-Farisi, Mikdad bin Aswad. Hanya 8 orang. Apabila kita telah mereka yang mengkafirkan, semua dikafirkan kecuali Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini saja kita dari kaum muslimin yang mendengarkannya sudah cukup berisik. Nah, kalau para sahabat dikafirkan, yang lainnya tidak sisa. Para sahabat orang-orang mulia, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafirkan dengan mereka. Apalagi yang lain. Maka kalau para sahabat dikafirkan, Islam turun. Jika akan yang menyampaikan Islam ke generasi yang setelahnya, para sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman dikafirkan, mereka orang terbaik, orang yang terbaik di kalangan umat ini, di kalangan para sahabat. Bagaimana yang lain? Jangan paham. Karena kita bagaimana ya? Allah Taala ini mana? Barulah. Dikian dengan kan? Dikian kepada mereka sekarang kokoh saya nubah dari apa? Dengan kan dia menyatakan inna aslat tasyayyuh warrabba ma'udhun minal yahudi. Dikatakan sesungguhnya asal muasalnya agama Syiah dan Rafidhah itu diambil dari Yahudiyah, dari bangsa Yahudi. Dikatakan seterusnya Abdullah bin Sabah al-Jahud di zaman Ali bin Abi Thalib, di zaman Ali bin Abi Thalib masih hidup, di masa kekhilafahan itu terjadi sebuah peristiwa menghebohkan yang menggambarkan kepada kita sejauh mana penyimpangan akidah Sabaiyah tadi dan bagaimana surat Ali bin Abi Thalib mengingatinya. Kalau tadi tidak dibunuh orang tadi disebutkan Al-Qafir Al-Qafir Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, salah seorang alim dari ulama Syafi'iyah pada generasi atau abad yang ke-8. Dalam kitab beliau berbalik syarat Sahih Al-Bukhari. Al-Qafir Ibn Hajar Al-Asqalani ini terlalu marah. Beliau di jilid ke-12 menyebutkan sebuah kisah dan diri kandungi asam kainya. Kisah tentang sahabatnya ini. Suatu kali di zaman kekhilafan yang menjadi tarif dari Allah Ta'ala, Abdullah bin Sahbah dan para pengikutnya ini, mereka semuanya berkumpul di halaman pertanyaan dari Allah Ta'ala. Menunggu beliau keluar dari rumah. Begitu sahabat Ali keluar dari rumahnya, serentak mereka semuanya sujud kepada Allah. Terus jangan sujud kepada Allah. Kaget dia menyaksikan pemandangan semacam ini. Sujud kepada Allah. Ketika sujud mereka mengatakan anta huwa, anta huwa, anta huwa. Engkau adalah dia. Engkau adalah dia. Engkau adalah dia. Semakin kaget. Man anak kata. Man anak. Siapa saya? Man anak. Siapa saya? Mereka mengatakan anta huwa, anta huwa. Lalu susu. Man anak. Siapa saya? Ternyata memang tegas mereka menyatakan di hadapan Ali bin Abi Thalib dan juga mereka di hadapan beliau mengatakan anta ilahuna, anta ilahuna, anta ilahuna. Engkau sembahan kami, engkau sembahan kami, engkau sembahan. Murka, sangat besar murka sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Murka langsung memerintahkan para menteri-menterinya, memerintahkan untuk menangkap mereka semua, diperintahkan untuk dijadi baris, diperintahkan untuk dibukukan kayu bakar, dimasukkan dalam barisan, diperintahkan untuk menyalakan api dalam barisan. Tangkapi orang tadi, tangkapi semua. Ada yang berhasil ditangkap, ada yang berhasil lari. Yang ditangkap, diminta taubat dan menyerah. Sebab itu teman kukur, menuhankan, menuhankan, sahabat alif Nabi Talib wa sallallahu alaihi wa sallam. Itu kekufuran, tersyirikan yang sangat besar. Yang ditangkap, diminta taubat. Ini kita harus bertaubat. Yang tidak mau tobat, dimasukkan dalam hati. Maka diisikan sebuah syair yang masuk dalam para ulama kita untuk menyanyi Nabi Talib dari Allah Taala dan Allah Taala. Lama ra'aitul amr amr munkar. Lama ra'aitul amr amr munkar. Ajjastu nari wa ja'altukum buruk. Ketika aku melihat perkara-perkara yang munkar, maka saya nyalakan api dan saya panggil kumbur, kumbur untuk menterinya beliau untuk menangkap ibadah beliau. Bayang, ini sudah sampai kegiatan api dan kumbur menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa anhu. Dan perhatikan reaksinya beliau. Orang yang mereka muliakan, yang dikatakan mereka sebagai pengikutnya Ahli Bait, yang membela Ali bin Abi Thalib, reaksinya beliau marah, Pak. Dalam riwayat ini disebutkan beliau memerintahkan untuk membunuh Abdul Ibadah. Dalam riwayat yang saya bacakan barusan, beliau memerintahkan untuk membakar semua Ibadah. Itu bukan reaksi yang ringan, hukuman yang luar biasa. Dan beliau punya hak, jika akan ketika itu, beliau sebesar Khalifah, sebesar penguasa tunggal kaum sini di semua negara tadi. Seperti kayaknya. Ini kebijakan hukum dengan bakar itu. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah, nampak jelas di hadapan kita bahwa banyak pengakuan mereka mencintai Ahlul Bait itu kedustaan. Itu hanya tameng untuk membodohi kaum muslimin. Pada kenyataannya sangat aneh dari wabala mereka. Karena semua Ahlul Bait dari wabala mereka. Bahkan yang terakhir mengatakan, kau Rasulullah. Kau Rasulullah. Yang menamakan mereka sebagai Rasulullah. Tokoh mereka dari Ahlul Bait. Maka mereka slogan yang menyatakan cinta Ahlul Bait, cinta keluarganya Rasul, itu omong kosong. Semuanya kebusaan. Tidak terbukti dari sejarah para kebawah. Dan juga menggambarkan pada kita bagaimana penyimpangan yang begitu mengerikan yang ada pada kaum Syiah Rasulullah. Terkait dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, Syiah ini bertingkat-tingkat. Ada yang meyakini Ali bin Abi Thalib adalah orang yang berhak sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah SAW. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Ali. Ini dikatakan penyimpangan menyelisih kesepakatan semua sahabat yang ada waktu itu yang membayar untuk Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Tapi belum dinyatakan. Ini penyimpangan. Ada lagi yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib seorang nabi. Seorang Ibris salah alamat. Mereka mengatakan Al-Amin Qa'id Qa'id Amin Qa'id Amin Perakhianat Al-Amin mereka mereka cintu dia hianat, dia hianat. Mestinya risalah kenabian untuk Nabi untuk Nabi Ali dalam mereka. Tetapi para alam kita sedang membaca dalam atau kita memahami Rasulullah Alaihi Wasallam. Jadi di mana aku tetap meyakini adanya Nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan paling marah yang saya yaitu yang meyakini bahwa Nabi bin Abi Thalib seorang musibahan ilahun min dunillah kesembahan selain Allah SWT. Yang ini semua sangat dengan Pada perkembangannya pemimpin Rasulullah mereka ini lebih dikenal dengan sebutan Rasulullah, juga lebih dikenal dengan pemahaman Ibnu Asyariyah, Syiah Ibnu Asyariyah atau Rasulullah Ibnu Asyariyah, sekte Ibnu Asyariyah. Kenapa? Dikatakan mereka yang paling besar sektenya, yang paling bercokol kuat akidahnya, yang sampai ada sampai sekarang ini, dan dikatakan mereka yang menyanjungi adanya 12 imam sekarang mereka. Bukan semuanya lah, semuanya lah. Berapa? Angkat seperti ini. Bawakan? Baik, saya bawakan. Saya dilihat apakah imam-imam tadi itu orang baik atau orang jahat. Di sekarang mereka, mereka memiliki 12 imam. Yang pertama adalah Al-Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Orang baik, orang jahat. Sahabatnya Rasul. Dan dia bukan Rasul. Alilah yang memerintahkan membunuh pencuri Syiah tadi. Apalagi salah dia. Beliau lah yang memerintahkan membakar mereka semua tadi. Yang menuhankan dia. Dan nanti akan sebagai imamnya mereka. Pertama, mereka menjuluki Ali dengan nama Al-Murtadha. Yang kedua, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Siapa ini? Putranya Ali, cucunya Rasul. Siapa Rasul yang mulia? Orang baik lagi. Mereka menjulukinya dengan Al-Zaki. Al-Zaki. Yang ketiga, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Siapa ini? Putranya Hasan, putranya Ali. Ya Rasul, orang baik baik. Mereka menjulukinya dengan Asy-Syahid. Asy-Syahid. Yang keempat, Ali ibn Husain. Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, putranya Husain, dikenal dengan Zainul Abidin. Mereka gelar dengan Ali Zainul Abidin. Yang kelima, Muhammad bin Ali. Putranya lagi Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dikasih gelar Al-Zahir. Namanya Muhammad Al-Zahir. Yang keenam, Ja'far. Putranya Muhammad Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Disebut dengan Ja'far As-Sadiq. Ini semuanya apa? Ini semua adalah imam-imam kaum muslimin pada masa ini. Ali bin Abidin, Muhammad Al-Zahir, Ja'far Al-Fatih. Ini tokoh-tokoh ulama-ulama tabi'in dan ulama-ulama tabi'in. Bukan ulama Syiah, bukan ulama Rafidhah, bukan ulama Tsabariyah. Ini adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka semua anti dengan Syiah. Yang ketujuh. Musa bin Ja'far. Namanya Ja'far. Musa bin Ja'far yang ada. Dijuluki dengan Al-Kawri. Namanya Musa Al-Kawri. Yang ketujuh, yang delapan, Ali bin Musa. Putranya lah. Ali bin Musa bin Ja'far. Dijuluki dengan nama Ar-Ridha. Namanya Ali Ar-Ridha. Saya yang disebutkan, kalau bukan Musa Al-Kawri atau Ali Ar-Ridha, salah satu. Dialah yang menjuluki mereka dengan sebutan Rafidhah, karena menolak dengan jelas dan lantang prinsipnya Ahlul Bait, prinsipnya keluarga Rasul yang memuliakan dan berkata Rasul, yang memuliakan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Semua keluarga Rasul memuliakan dua sahabat ini, sementara mereka mengkafirkannya, melaknatnya, mencacinya, menghinanya. Ini dikatakan sebagai Rafidhah. Bayangkan yang menentang siapa ya? Langsung pokok-pokok agak ini. Yang kemudian putranya lagi, namanya Muhammad bin Ali bin Musa. Dikasih gelar dengan Al-Jawwar, Muhammad Al-Jawwar. Yang kesepuluh, putranya lagi, namanya Ali bin Muhammad bin Ali bin Musa. Dijuluki dengan Al-Hadi, Ali Al-Hadi. Yang kesebelas, Al-Hasan bin Ali. Putranya lagi Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja'far. Disebut dengan Hasan al-Askari. Ini yang terakhir dari mana mereka? Yang ke-11. Ini semuanya kaum muslimin rahimahullah, tokoh-tokoh ulama-ulama muslimin yang terkemuka di masanya masing-masing. Tidak ada seorang pun dari mereka yang sudi, yang rido yang syiah. Bayangkan, syiah membuat pengkaburan di kalangan kaum muslimin, membuat slogan cinta ahlul bait untuk menarik simpati di kaum muslimin. Dalam sejarahnya, tokoh-tokoh mereka sendiri yang menolak mereka. Ini terus dicatat dari saya. Jangan terpercaya dengan perkaburan kaum Syiah. Terus, yang kedua siapa? Hah? Siapa yang kedua? Yang kedua, mereka katakan adalah Al-Mahdi Al-Mukawar. Al-Mahdi Al-Muntabar Imam Mahdi Al-Muntabar. Siapa namanya? Mereka mengatakan namanya adalah Muhammad bin Husayn. Nah, apa Muhammad bin Hasan apa? Anaknya Muhammad bin Hasan. Mereka mengaku Imam Mahdi Al-Muntabar ini lahir pada tahun 255 Hijriah atau 256 Hijriah yang lalu. Dan mereka yakin dia masih hidup sampai sekarang. Lalu kami istilah, di mana keberadaan yang sekarang Muhammad bin Hasan al-Mahdi al-Mutawwali? Ada yang mengatakan rakyat. Nah, sama mereka namanya Rizmuzan. Rakyat. Dan dia mengalami dua kali rakyat. Dua kali rakyat. Rakyat yang pertama, beberapa lama. Kembali. Yang tahu kembali cuma tahun berkata. Terus rakyat yang kedua kalinya. Sampai sekarang tidak tahu mengenalinya. Yang masyhur sekarang mereka, Al-Mahdi Al-Muntabur yang ala Syiah itu berada di sebuah di sebuah sejab kata mereka. Sejab sebuah gua yang ada di wilayah Irak sana. Ini gua dijaga oleh dua permata dan tidak akan keluar sampai pada waktu. Bayangkan tak, dari mulai tahun 255 atau 256 Hijriah. Sekarang berapa ya Pak? 1436 Hijriah. Sudah berapa itu tahun yang lalu? Hampir 1150 tahun lalu lah kira-kira. Seperti ini. Ada banyak orang yang umurnya 1500 tahun. Ada banyak. Jawabannya? Ada kan? Dalam sejarah tidak akan pernah. Paling kuat-kuatnya Pak belum terjadi ada orang itu sampai 150 tahun sejarah. Apalagi umur 200 tahun sama sejarah lagi. Apalagi 1000 tahun. Dalam keadaan sampai detik ini tidak pernah nongol. Tidak pernah muncul. Jadi Syiah terkait dengan memahami ini, mereka terbiasa kaum muslimin kalau di tanah suci Mekah atau Madinah, mereka terbiasa mengadakan sebuah acara sendiri, kumpul di sebuah tempat acara mereka. Disitulah mereka memanggil al-Mahdi dari sana. Ya Mahdi Ukhrud, Ya Mahdi Ukhrud, Ya Mahdi Ukhrud. Ya Mahdi keluarlah, Ya Mahdi keluarlah, Ya Mahdi keluarlah. Kesan-kesan muncul. Tidak ada bentuknya. Al-Mahdi Mahdi. Ini juga punya manusia yang sangat nyata. Prinsipnya kaum muslimin yang sepakat oleh kaum muslimin memang ada yang namanya Mekah. Tapi bukan zaman dulu. Bukan tahun 255 Hijriah. Imam Mahdi yang disebutkan Rasul dalam banyak riwayatnya itu di akhir zaman nanti. Termasuk tanda-tanda kiamat besar. Namanya bukan Muhammad bin Hasan. Namanya Muhammad ibni Abdillah. Namanya sama kayak nama Rasul, nama bapaknya sama kayak bapaknya Rasul. Muhammad ibni Abdillah. Tapi bukan dari garis dari Husain, tapi dari garis bin Hasan. Kalau mereka Muhammad bin Hasan, tetapnya Husain bin Ali. Ini maksudnya orang Syiah. Yang betul Muhammad bin Abdillah Al-Hajjali Al-Fahmi Al-Arabi Al-Hashimi. Ini Al-Masih yang ada yang keluar. Nanti di zaman mendekati musuh di sejarah. Di akhir zaman ini tokoh-tokoh. Kalau betul rahimahumullah, akidah mereka terkait dengan tokoh-tokohnya ini luar biasa memiliki. Saya ingat saja, saya jangan banyak-banyak membacakan semua-semua yang akan terlalu banyak. Akidah mereka terkait dengan tokoh-tokoh tadi. Yang pertama, orang-orang Syiah ini meyakini bahwasanya imam-imam mereka adalah orang-orang yang maksum. Orang-orang yang maksum. Sama kayak Nabi, tidak pernah salah, kerja-kerja yang salah. Akidah yang benar, akidah yang batin, seperti itu saja. Yang namanya maksum hanya untuk Nabi dan Rasul saja. Itu pun maksum di dalam menyampaikan risalah kenabian. Adapun selain Nabi dan Rasul, tempatnya apa tempatnya salah. Walaupun dia alim besar, syekh besar, ulama besar, kiai besar, dai besar, yang namanya manusia adalah manusia, ada salah. Yang pertama. Yang kedua, mereka meyakini bahwasanya imam-imam mereka ini mengetahui ilmu gaib. Yang namanya lebih mengerti perkara gaib. Kalau yang ini pak, dikatakan dari para ulama yang tahu perkara gaib hanya Allah SWT. Rasul alaihissalatu wassalam tahu itu ketika diberitahu oleh Allah. Rasul mengatakan lahu kuntu a'lamu al-ghaib la tadzakkartu min al-ghaib wa ma mastadhi as-su'. Dalam Al-Qur'an Karim. Kata Rasul, kalau seandainya aku, kata Rasulullah, tahu perkara baik, aku akan memperbaiki perkara kebaikan dan tidak akan mungkin kejelekan itu menimpa. Rasul nggak tahu perkara. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Mereka meyakini imam-imam mereka memberi perkara baik. Bahkan ada yang ekstrim lagi meyakini imam-imam mereka mengilmui apa-apa yang tidak diilmui oleh Allah. Dipadai dengan mereka dan dikumpulkan oleh para ulama kita dalam bahasa mereka semua. Ada satu lagi akidah mereka tentang imam-imam yang ada ini. Jadi terpaksa saya sampaikan semua ulama. Di antara bentuk hulu tindakan ekstrim melampaui batasnya mereka terkait dengan imam-imam mereka. Oke, Lebih kali. Mereka meyakini, juga dengan buku mereka. Mereka meyakini bahwasanya kotoran-kotoran imam-imam mereka ini adalah suci. Air seninya tidak suci. Ini sudah melanggar kesepakatan CP-nya para ulama. Gak berhenti terus nanya. Dan mereka mengerti. Wah masa yang terus nyampi. Karena khawatir gak ada kita bakal kira. Mereka mengerti. Barang siapa yang meminum meminum air seni imam-imam mereka, memakan pinjarnya, maka dia diharamkan dari neraka, diwajibkan di masyarakat. Nah, ini satu tinggalan pandemi. Ini di buku-buku mereka. Bahkan sempat ada perdebatan antara Sunni dan Syiah. Debat Sunni Syiah. Di situ itu orang Syiah mengaku dengan terang-terangan bahwa kami meyakini kotoran imam-imam kami dalam suci, barang siapa yang memakannya dan konsumsinya, surga tempatnya. Ya harapkan dari mana? Masalah bantu. Masalah bantu. Mas Bulor. Dan banyak posting dari kabar-kabar mereka. Apa banyak? Piring-piring itu lengkap dengan pinjanya pulang ke pemerintah dan ditangkap sama mereka. Ini menyelisihi kesepakatan semua ulama dari semua mazhab. Sangat menyelisihi para ulama orang yang berakal jelas. Ada pada orang-orang di Arabullah Tahu benar tidak pada saya mati. Satu poin saja sudah cukup untuk menyatakan mereka yang teknologi pada ketika meyakini Ali sebagai Nabi, meyakini Ali sebagai Tuhan, dengan mengetahui siapa pencetusnya cukup. Abdullah bin Jabal al-Yahudi, asal kuasa dari Yahudi, cukup. Tapi lama, supaya kita tahu bagaimana akidah mereka ini. Yang berikut, akidah mereka tentang Al-Quran Karim. Tentang Al-Quran Karim. Nah, yang mau tanya. Dari pemaparan tadi, kira-kira nabi mereka jawab. Nabi mereka adalah Barat, bukan Muhammad Tuhan. Ada Kris, salah Iyak. Ini satu poin. Yang bukan, siapa kembaran mereka dulu? Ali. Dikarenakan sesi pertama mereka berlian langsung menyatakan Ali keutuhan mereka. Dan secara mereka pada orang itu pada cara mereka mereka punya kritik yang namanya takdir. Apa takdir? Kritik menurut tidak ada dengan mewajibkan menampilkan yang kohir beda dengan takdir. Dan maka untuk tapi baik, sekarang angkutannya disebutkan dalam buku-buku mereka, buku akhiri mereka. Mereka meyakini bahwa Al-Quran Al-Quran yang ada di kaum muslimin itu kitabul muharram, kitab suci yang telah diubah-ubah, kitab suci yang dikatakan nafis, dikatakan kurang. Mereka di buku-buku itu mereka menyatakan dengan tegas bahwa saya Al-Quran kami, bukan Syiah. Kami ini memiliki mushaf, namanya mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah dua kali lipat dari mushafnya kalian. Tadi, selanjutnya. Quran yang kamu sudah dapati sudah diubah-ubah, yang asli adalah kami Mushaf Fatimah. Sudah 30 juz, 60 juz. Ini semua yang ada pada kita. Ini bukan kita pun tidak kaum muslimin dari mulai zaman Rasulullah sampai detik ini kita tetap berdoa kepada Allah. Karena Allah yang terkait, inna nahmadana syifat wa inna tawra'asyurun. Kata waktunya kami yang menurunkan Al-Quran ini dan zikr ini, dan kami yang menjaga. Allah menyatakan ayat ini, Zawiyu bin Zayri Adi Walakun Khalifah. Tidak akan datang pada ayat Zawiyu pada Al-Quran ini dan bertanya atau berdasarkan. Dan mungkin dimaksudkan ayat Zawiyu. Dari mulai guru itu adalah sambil menunggu-nunggu. saya dulu bukan seorang muslim. Kalau sekarang, alhamdulillah, sekarang saya seorang muslim. Kenapa? Karena kata mau saya caranya apa? Maka dia mengatakan, mohon maaf ya, ini ilmah. Bisa dibaca dalam takdir al-Qurtubi. Terkait dengan ayat, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Al-Hijr ayat 7. Ya, saya menggunakan keahlian saya tentang Arab dan ahli bahasa ini untuk menguji kekuatan kita bersih. Ahli sampaikan itu. Saya ambil tawaran yang ada pada ahli hujan. Saya berangkatkan kembali ke bahasa ayat. Berukur, saya berkata ini, kami kasih. Jika kau, saya jual di pasarnya Yahudi. Ahli sampaikan. Dari problem, jadi saya tidak akan berhasil dibuka kereta. Maka saya tahu kita mereka dibuka. Nah, orang yang sendiri, kalau saya ambil izinnya mereka, saya bahasakan kepada mereka orang dan tangan saya kepada bahasa ini, saya perlu. Okay, ini modal saya. Saya berkata di pasal yang nama orang yang saya yang mulai saya tahu ini tidak berkata kata saya sendiri terakhir saya mengambil usaha saya kerahkan semua kemampuan saya dalam satu orang saya boleh kembali dalam kemampuan dari ini dan berada di sini saya tahu saya patahkan di mana yang mau di sini langsung komplain apa ini? Kok ada Ustaz Al-Quran dan beda dari mereka? Semua para Ustaz, para hafiz dan demikian dalam menghafalnya. Ustaz yang lain dan demikian Ustaz apa ini? Sebuah salah. Maka kita memakar gila atau mereka. Kita pujinya betul dari Allah dan kita berjaya Allah yang jaga. Dan benar ketika kita tidak akan mungkin datang perkara yang batil kepada waktu hari ini, baik kepada sama saudara. Nah, itulah sebabnya. Ini adalah kesempatan kepada kongsi, ternyata orang mereka orang wajibah, ibn Azariya, Syihah, itu paham. Yang betul yang ada pada kanan, Mustafa Iman Abu Dhabi. Yang hasil mana? Yang tafsir punya karya kepada jihad Al-Quran adalah ini, Al-Quran Al-Quran jadi apa pada kaum muslimin, jadi baca kaum muslimin. Lalu, sekali lagi Al-Quran yang mereka buka Al-Quran dari Al-Quran yang orang Syiah adalah Rasulullah kaum iman, kaum iman Tuhannya bukan Allah, tapi Ali Nabi-Nya bukan Rasulullah Perlawanan Nabi Qur'annya bukan Al-Quran Al-Karim Nabi Muhammad Nah kalau begini modelnya apakah tidak ada kata begini bang? Apakah tidak ada kata begini bang? Jawabannya mohon maaf ya Bapak-Bapaknya seluruh ulama kaum muslimin menyatakan Syiah Rafidhah Ibn Ashariyah bukan kaum muslimin. Mereka adalah orang kafir dengan pemahaman pemahaman hukum. Dikatakan setelah mereka Allah yang bukan Allah tapi Ali. Nabi yang bukan Nabi Muhammad tapi Ali. Quran yang bukan Quran Al-Karim tapi bukan Allah. Ini hakikat asal mereka. Turun pada yang ketika mereka sekarang sholatnya, pengantaran kakwa, di masjid, dan segala macamnya itu semuanya tanya upaya untuk berbohongan, untuk manipulasi, untuk rekayasa, menghasilkan yang bahaya, beda dari yang bahaya itu semuanya berbohongan ketika membaca buku itu terus juga, kalau pulang dari mereka dan tokoh-tokoh ulama-ulama kita yang membantu Syiah. Semuanya menyatakan di antara akidahnya Syiah Rafidhah dan yang menyatakan salah satu akidah. Semuanya dari Malik, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Aqilah, Abu Dhar, Ibn Abbas, satu lagi Salman Al-Farisi. Thank you. wanita. Mengatakan kalau hukum tak kita ngetok belakangnya. Dikatakan asyal kita aminan wanita. Itu ada di sebagian mereka di Yoros. Ya. Ini menjadi jelaskan kepada kita semua itu. Menolak dari Muhammad sebagai Rasul. Niatini ada di sebagian dan benar. Ini sebenarnya apa yang lainnya? Ini hak ada di Syiah. Mereka menanggalkan apa? Menanggalkan apa? Hayya ala sayyidil amal. Hayya ala sayyidil amal. Ini bahkan apa ya? Hayya Allah, hayya Allah, hayya Allah, hayya Allah. Maka, kita berapa lagi? Hayya ala sayyidil amal. Mari, menuntut apa yang terbaik. Ini pilihannya Syiah dan namanya Syiah dari dia. Ini sebaikan memahami ini mereka. Mereka adalah orang yang paling tidak suka ketika ada orang membaca rumah pasca kehamilan. Ya. Kenapa? Jika mana pada ayat ini Allah sudah wajib mengikam dan mengkafirkan dia. Alhamdulillah. Kalau mereka alhamdulillah pada kemudian ada orang beribadat dan sekte yang paling banyak dosanya, yang paling banyak fitnahnya, yang paling sering membantu orang-orang kafir untuk menyerang kita, dibandingkan dengan kelompok tetap yang menyimpang dan jihad. Terima kasih. Paling banyak dosanya namanya sekte. Paling banyak fitnahnya dalam penjara kaum muslimin yang suka berfitnah di mana-mana siapa dan yang lainnya paling sering membantu usul-usul agama membantu orang-orang kafir untuk menyerang kaum muslimin siapa tu terima kasih lainnya orang syarun min mereka orang yang lebih jelek dari sekte Khawarij, kaum teroris, al-Mu'tazilin yang telah berhasil membandingkan negara atas topik sekte sama kaum nyimpang yang ini Khawarij, yang ini Khawarij. Khawarij itu anti pemerintah. Khawarij itu mengkafirkan penguasa. Khawarij yang memberontak penguasa. Mereka yang dikatakan mau terorisme dan nyimpang. Bandingkan kepada kalau dia rasional lebih sehat, lebih jelek dari Khawarij. Kenapa? Karena dia ulaika kharijihim Nabi sallallahu alaihi wasallam yaquluna ahli al-islam wa yad'una ahli al-awthan. Kalau Khawarij Rasul menyatakan nasihat mereka. Khawarij membunuh kaum muslimin, membiarkan orang-orang kafir, membunuh muslimin, membiarkan orang-orang kafir. Wa haula yu'awinuna al-yahud wa al-nasara wa al-musyrikin 'ala ahli bait an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi al-mu'minin. Tapi kalau Rasul bersabab itu, syarat mereka membantu orang-orang Yahudi, membantu orang Nasrani, membantu kaum muslimin untuk membantai keluarga Rasul, membantai ahli bait keluarga Rasul, membantai keluarga. Jadi membantu membunuh kaum muslimin dan membantu orang kafir menyerang. Yang awal membunuh kaum muslimin, yang kafir biarkan. Iya, membantu orang kafir, coba. Supaya yang kafir tadi membunuh kaum muslimin, bahkan membunuh keluarga Nabi Allah. Thank you. kuasanya dan menghancurkan negara. Itu dalam pokoknya dalam dalam Islam adalah tokoh Syiah yang bernama Ibn al-Qami. Nama Ibn al-Qami dan yang lain menjadi pengkhianat bangsa negara. Daulah berhasil dia membuka pintu-pintu negara terhadap negara dengan kerjanya kompak. Kalau membantai oposisi pada partai keluarga Rasul dan menghancurkan Daulah berhasil. Itu yang mampu cuma Khawarij. Maka beliau mengatakan wa syarru ha'ulai wadhalluhum 'ala ahli al-islam la yusih ar-rajul qatih al-kalam. Kejahatan rafidhah, kejahatan syiah rafidhah dan mara bahaya mereka atas kaum muslimin tidak bisa dihitung lagi, tidak mungkin dibahasakan oleh orang yang fasik dan yang tidak berdosa. Sakit badannya, sakit kejamnya, sakit sakitnya, sakit terindu. Mereka yang kami mengaku cinta baik, ternyata berhati yang baik. Yang cinta baik, ternyata merokok dan menghancurkan. Daulah banyak bahagia, daulah baik, daulah kau sini, daulah yang baik. Membantu Yahudi, membantu Nasrani, membantu Kristi untuk membantu Allah. Ada lagi kesalahan yang lain yang sempat dicatat oleh para ulama tentang kekejaman-kekejaman, kepemimpinan-kepemimpinan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah, Rafidhiyah Rafidhah pada zaman kalau sudah di rumah orang kaum muslimin yang itu di zaman sekarang yang tidak kemampuan finansial kesempatan untuk berangkat ibadah haji mungkin dia akan rindu untuk haji besar gitu ya, yang pernah haji sering haji dan dia berobat terus haji. Saya pernah hati Ini masih dalam hal-hal. Di masa-masa dahulu berangkat haji itu sama dengan penyawa. Kenapa? Dinyatakan oleh para ulama kita ahli sejarah, terutama oleh seseorang yang secara khusus mencatat sejarah Mekah, seseorang yang bernama Nabi Muhammad bin Ahmad Al-Hasani Al-Zahri Al-Mahdi dalam bukunya Al-Aqdul Kalim Ibarikil Balad Al-Amin kita bersama diri lewat kita tetap berat itu di dalam kitab tadi tepatnya di bab yang 38 di bisa pertama halaman 183 dia menjelaskan rangkaian-rangkaian peristiwa demi peristiwa pada musim-musim haji yang dialami oleh kaum muslimin dari mulai sejak zaman sahabat yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad sampai zaman ini. Itu orang yang akan jadi kepala ketika disamakan, digadaikan, dicontohkan, dilaksanakan sangat sulit. Bisa masyarakat berikut lima, berikut nama, berikut masyarakat semuanya punya cerita sendiri-sendiri yang keluar dari sana dengan suka, dengan suka, dengan masyarakat lima, itu yang baik-baik bisa dalam suara keluar ternyata dalam sepanjang sejarah Mekah ternyata sekian banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di mana para jemaah haji sampai ada yang harus mengorbankan nyawa, mengorbankan harta benda sampai kader haji. Bahkan pada percaya pembantaian yang Allah sudah menerikan di musim-musim haji. Kalau kita perlu dikatakan dikasih hari apa, dikasih hari salawat, dikasih hari doa. Pelakunya itu adalah syahrawi. Upaya untuk menggagalkan haji, upaya untuk mencederai jemaah haji yang mengukur di Arafah, upaya untuk mencederai jemaah haji ketika mereka dimina, ini sudah sama-sama. Bahkan pembunuhan-pembunuhan yang luar biasa, saya tak tahu. Pencegahan dalam jemaah haji riwayat ini sejak kerana Rasulullah apa bedanya suruh pulang dicegah lagi suruh mereka semuanya sehingga pada masa itu kalau dia sudah 52 orang yang mau berangkat haji itu panggilannya luar biasa apa yang lain mau mati kenapa tidak ada hal menghadapi kondisi populasi adanya orang-orang jahat yang menjadi saya tidak suka membantai ini. Nah, semuanya rasiwa. Tapi mayoritasnya pelakunya Syiah Rasulullah. Nah, mungkin saya memakai semua secara yang saya hanya membawa sejarah yang mantra. Sejarah yang paling beringat. Sejarah yang paling kejam. Sejarah yang paling sakit. Dalam sejarah Islam dari mulai zaman Rasul sejarah sesuatu yang belum pernah terbayangkan sebelumnya terjadi sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Yahudi sekalipun atau Nasrani sekalipun atau Muslim sekalipun mulai sekarang ini mungkin Amerika atau Israel belum terlalu. Tapi peristiwa ini terjadi dan betul-betul terjadi dan pelakunya dari siapa pula? Karena itu terjadi pada abad yang ketiga di dunia. Fitnah demi fitnah di berbagai macam tempat dan juga yang umum ini sudah dilakukan oleh Rasulullah, pengikutnya Abu Bakar, Sulaiman bin Abi Sa'id al-Jalali al-Qurni al-Aqili Abu Bakar Sulaiman bin Abi Sa'id al-Jalali al-Qurni juga dilakukan oleh Ibrahim bin Yusuf al-Arabi al-Arabi atau mereka insyaAllah peristiwa yang paling memberikan terjadi pada tahun 317 Hijriah. Saya bacakan dari kitab Al-Asy-Syafi'i Ibarat kepada Nabi Kaya Rabbi Yudin Muhammad bin Ahmad al-Abdala Alhamdulillah al-Raji Rabbi Yudin al-Mu'l-Rahman Alamak al-Jusya pertama Alamak 180 kejadian pada tahun 317 Hijriah sekitar 1400 tahun yang lalu. نحو الآن وسبعين من الرجال والنساء وهم متعلقون بالكعبة ورجل فيهم زمزم وطرش فيهم المسجد ويليه وقتل في فتنة مكة وشعابها من أهل خراسان والمغاربة وغيرهم شهاء ثلاثين ألفا وسبي من النساء والصبيان مثل ذلك وقد خطر الحج من العراق بسبب عروه ثلاث سنين متوالية في هذه السنة وطال تحتها سنين كثيرة في أصل الثلاثين في أصل الثلاثين إذا أكرمه رحمه الله صلاة الدعوة لأثار الاستواء المتكين المسلمين إذا حرم الله المسلم terjadi pada tahun 317 Hijriah. Ada orang yang bernama Abu Thahir al-Qurmisi. Abu Thahir Sulaiman bin Abi Sa'id al-Jabari al-Qurmisi radhiyallahu anhu. Tiba-tiba dia datang ke kota Mekah dengan pasukannya. Di sana dia melampaui batas, membunuh para sahabat-sahabat jamaah haji, menawan jamaah haji. Dan dia mengorohi, menghancurkan, menginjak-injak kehormatan kita. Kenapa? Sebab dia membunuh di dalam Masjidil Haram sekitar 1.700 orang laki-laki dan wanita dalam keadaan mereka itu bergelantungan di kita. Dibunuh suatu lagi, bantai sejumlah 1.700 orang lain dari perempuan. Semua zaman disumpul, dibunuh, dipenuhi dengan mayat-mayat lagi. Rantai-rantai pelan-pelan bawah dikasih-kasih dengan mayat-mayat lagi. Dijangkan kota Mekah, dijangkan kota Mekah, dijalankan kota Mekah. Dia membunuh dari kalangan orang perempuan, orang-orang maruf keluar dari sebisanya sekitar 30,000 orang. Dia menawan wanita-wanita dan anak-anak dengan mereka 30 orang pada zaman. Maka dasar hasilnya orang-orang Irak 3 tahun berturut-turut dengan peristiwa ini. Bahkan setelah itu, bahkan tidak ada haji Baitul Haram bertahun-tahun lamanya sampai tahun 330 bahkan sampai 340. Ini berubah dari keterangan yang beliau tafsirkan al-Lazi rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, salah seorang pakar sejarah, salah seorang tafsir, Al-Imam Syafi'i menjelaskan peristiwa itu terjadi pada tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah, persiapan terhadap mempersiapkan diri menuju ke Mina, masih di Mina tanggal 18. Tiba-tiba muncul gerombolannya orang Kristen. Abu Bakar Sulaiman bin Abi Sa'id al-Hadasi al-Qurmisi al-Waqidi. Banyak kata-kata. Tiba-tiba langsung menguasai berjalan. Tiba-tiba terjadi pembantaian begitu mengerikan. Pasukannya mendapatkan pekerjaan mereka, masuk mengungsi yang kuat ketika itu, yang kuat ketika itu, yang di Mubazir, yang di Ka'bah, semua dihasilkan dalam kaum muslimin yang terpapar berhambut. Ada yang lain di Ka'bah, berlangsung di Ka'bah, mohon pertolongan. Kesepakatan semua kaum muslimin, kalau ada orang yang berlangsung di Ka'bah, tandanya aman, tidak boleh dibunuh. Itu salah satu di Sebenar, kita menjadi itu. Mereka dapat dibunuh. Yang sudah berhambut di dalam Ka'bah, Al-Quran. Di tengah-tengah mereka ada para ahli ulama, ada ahli hadis, ada ahli tafsir, ada ahli fikih. Anda di luar sana 30 orang di pantai yang ada. Pelajaran top yang berkolak belakang itu semua tiba-tiba dari main kaitu sehingga kita mencapai kemasan itu. Dan jadi contoh dikasih mayat sahabat dulu pokok mereka bukan ini dia duduk sapinya ada kuat dan mengatakan Al-Khalid saya lah satu kita saya lah Tuhan kalian Al-Mi'u'i aku yang mematikan aku yang menjelaskan tahu bila dia mengaku sebagai Tuhan selain Allah kata berarti hajar asfaltnya di sini. Ngapain? Dua hari lalu terlalu banyak. Di sini ada berkata-kata Raja Allah sekitar 21 tahun lamanya. Dibilang 21 tahun lamanya tidak ada lagi. Tidak ada Allah. Dan semua yang dikongkong yang menanggung Allah tidak ada. Allah SWT rumah yang melayu berasal kucur sebagai barang yang ada sampai dengan supaya di luar biasa telah berburu tahun lamanya dengan membawa usaha yang tidak ada keinginan yang ini beliau buahnya harta benda emas perak perhiasan semuanya kerakan semuanya untuk membalikan saja setelah dua macam tahun saya tak berjumpa sebenarnya nyata bukan boleh dikatakan dibutuhkan oleh para ulama agar negara kita dibutuhkan ini malah menangkan 317 19 sebuah peristiwa yang tidak pernah dilupakan oleh orang muslim dalam belum pernah terjadi satu orang kafir pun dari kalangan Yahudi atau Nasrani atau Muslim atau kafir lain yang tidak berperkara. Karena harus terjadi yang kafirnya Syiah Rasulullah Rasulullah. Kalau orang-orang sekarang, orang Cici, yang ada pilihan kuliah sana, mengadakan pembantaian di mana? Jauh di Irak sana. Itu faktor sini pemerintahannya. Kejam, saksi, biasa, beringat, dan punya hati. Dan pertanyaan dengan Kristus Islam. Nah ini dilakukan di bulan suci. Indonesia tidak suci Mekah di tempat yang paling suci dari semua dunia negeri di Masjidil Haram di tempat orang Allah selama ini di situ pembantai yang dibantai dengan sebarang orang yang dibantai adalah Tauhid dalam-dalam jamaah haji tahu-tahu Allah pandangan para di halaman yang 56 الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن في هذه الوجه رحمه الله يتكلم كما قال رضي من يقول كان سكارا أولا رضي الله لمن ذكر فيما ينبغي أن يعلم أن الرافضة لو تركت من أهل السنة لمكنه الله من ذلك لاستحلوا منهم ما لا يستحله اليهود والنصارى ومن شك في كلامه يقرأ للرافضة kata pribadi Allah, sebuah perkara yang perlu kita ini kesimpulan para ulama kita perkara yang perlu untuk diketahui bahwa benar Rabbiullah, Syiah Rabbiullah kalau tak beliau tidak punya kekuatan kalau tak beliau punya kekuatan punya power, punya kekuasaan semoga Allah kita memberikan darah kepada Syiah kalau tak punya kemampuan saya mereka akan menghalaukan jalannya Ahlu Sunnah wal Jamaah sesuatu yang tidak pernah dihalaukan oleh orang-orang yang berbicara nasolah tadi siapa yang masalah kita berjalan saya tidak ada Ijab, ketika disebutkan oleh para ulama dan juga. Dan akhirnya setahun berikutnya, tahun 2001, 2006, 2009, siapa yang berhasil menewaskan dia banyak orang berubah dan berubah berubah China dan berubah berubah Afrika, itu semuanya sudah terkontrol. Saya salah kenal. Ada beberapa punya semangat sekolah dan mereka ini lah orang itu. Kalau melaksanakan praktek ibadah sholat dan haji, mereka selalu berobat sah. Dengan tandanya lemas, orang yang berusia fisik dan mereka tidak kira, selalu mengucapkan kiamat dan berdoa. Sudah kemudian memanjang juga melebar badannya. Kalau punya orang Indonesia kan memanjang badannya. Nah, jadi memanjang. Orang itu tidak ikutan. Saya sepul gitu. Banyak yang dihilang. Sudah memanjang, memanjang aja. Memanjang dalam nanti. Yang lain itu sepul-sepul di wak. Memanjang. Memanjang. Memanjang. Sepul menutupi. Lokasi bawah yang ada, lokasi takut. Takut. Kalau kondisinya sedang parah-parahnya macet, penuh-penuhnya, kita akan berpikir mama yang penuh sesak dan parah. Kenapa? Kalau di mata Allah, aku tidak di kalau menyerang kepada mereka sudah peringatnya dalam surah Al-Qur'an. Terus setelah langsung duduk di tempat selama Allah sholat. Dan mereka dan selalu dan terpancar. sama Yazid yang disuruh cari perbahayaan mungkin disuruhnya itu syah. Dan dalam syah Muhammadiyah itu syiah kepala dalam sangat ekstrim yang menuhankan kepala yang tidak sama itu syah yang disuruh syah lalu yang kiamat Tobi pemberontak kiamat itu syah yang sekarang di orang yang orang tahu di dan pemberontak dan mereka mengambil kafir jika mereka ada para ulama ini dan jika dalam negara atau di dalam perang orang korupsi dan perang orang pemberontak dan orang kafir dari orang siapa Allah Tobi itu dengan permintaan berbeda kiamat bukan berbeda dan permintaan berbeda kiamat yang berada di selamatkan yang akan terjadi. Yang pertama itu warna yang nyaman. Yang kedua sekarang yang di Indonesia. Lalu apa ada? Ada banyak Syiah Rafidhah Itsna'asyariyah di Indonesia. Pemahamannya sama. Tidak ada perbedaan. Syiah di mana pun, mau yang di Iran, mau yang di Syria, mau yang di Irak, mau yang di Yaman, mau yang di Indonesia, akibatnya sama dikarenakan sekiranya. Sehingga semua poin-poin yang saya katakan, semuanya adalah Syiah yang mati. Misalnya, kalau yang di Indonesia ini mati masa-masa pasien. Mati masa-masa dari kaya-kaya sama-sama lagi menampilkan yang baik supaya tidak mati. Tapi sekarang mulai memberikan gerakan-gerakan Syiah dan mulai merangkul berbagai macam orang-orang besar di Indonesia yang untuk memasuki mereka semua. Lalu diwini mengenal orang-orang yang dimaksud di Indonesia dikawakan beberapa kita tidak mereka berhubungan dari Allah. Dan yang terpenting adalah di buku ini dijelaskan kepada kita tentang semua perkara yang berbau Syiah dari mulai majlis taklimnya kemudian yayasan-yayasannya, majalah-majalahnya, penerbitannya, dan lengkap. Di sini yang mau saya katakan adalah tampil penyimpanan ajaran Syiah dibandingkan atau diperbandingkan dengan ajaran kaum muslimin. Yang pertama terkait dengan Islam. Kalau kaum muslimin ada lima: syahadatain, salat, zakat, puasa, haji. Kalau mereka salat, shaum, zakat, haji, wilayah tidak terjahat-jahatnya. Kalau dunia kalau kita ada dari karena Tuhannya bukan Allah, Nabi-Nya bukan Muhammad SAW. Kalau kita bersyukur dari ahli Allah wahai kepada Muhammad SAW muslim, masyarakat dihapuskan syahadatnya dikaji dengan wilayah masalah kewalian ini terkait aku dengan ahli baik-baik sudah menyimak dari kehidupan Islam terkait dengan rukun iman. Kalau kamu beriman kepada Allah, malaikatnya dan tersucinya kepada Allah dan hari akhir, Allah dan kuasa. Kalau mereka tauhid, nubuah, imamah, ada adil dan ma'ad. Selain itu, tauhid adalah tauhid. Tauhidnya mereka muhtadiyah. Mereka menolak sifat-sifat Allah azza wa jalla. Nubuah adalah kenabian, berkaitan dengan Sementara mereka, namanya Muhammad, bin Hasan Al-Husayni. Dan mereka meyakini Imam Mahdi nanti kalau bangkit, kalau muncul akan membangunkan Rasul, membangunkan Ali, membangunkan Fatimah, membangunkan Ahlul Bait. Selanjutnya untuk menista tiga orang, menista Abu Bakar, menista Umar, menista Ali. Luar biasa. Terkait dengan hal ini yang mukah, bisa dipertanyakan kepada mukah. Tahun pertama, nikah, kontrak, nikah atau kawin, sama aja kawin kontrak, zina atau apa sih? Namanya prostitusi. Pada balik ada apa? Kau mesti meyakini yang namanya mukah, kalau ini ada manusia. Karena tidak terpenuhi pada rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan. Sementara mereka halal, dianjurkan dan besar utama. Ada lagi nikah itu utama. Kalau anaknya dengannya di bawah umur, sudah diampun. Kalau yang diampun, kalau nikahnya berulang kali, sudah diampun. Tapi juga di dunia mereka, barang siapa yang akhbar sekali, perbuatan dia memakai hadis dari Tuhan. Siapa yang akhbar kali, artinya yang tersebut juga kali, kaya waktu. Perbuatan bahasa dan penabian dibikin seperti itu. Kamu juga. Ini kiri-kiri tidak suka. Ya, mereka pun dia berdasar. Masalah apa? Kadang-kadang khamr adalah barang yang halal pada kaum muslimin. Mereka mengatakan khamr halal bagi kaum muslimin. Allah Musta. Terkait dengan masalah sholat, katakan kalau kaum muslimin menyatakan yang namanya sholat, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dengan sunnah. Ini seperti ini. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Jawa Tengah dan Jawa Tengah. Oke. Orang wasiat kerjaan. Konvers al-Haji, pekalongan. Yayasan al-Ami, Yogyakarta. Yayasan al-Fatma, Yayasan al-Ami, Yogyakarta. Yayasan al-Ami, Semarang. Yayasan Nurul Fatholaik, Semarang. Yayasan al-Khairah, Demak. Yayasan al-Mawaddah, Kendal. Yayasan Komedi, Probolinggo. Yayasan al-Mustafa, Walapol. Yayasan al-Mustafa, Pekalongan. Yayasan al-Wahdah, Suruh. Yayasan Darul Taklim, Semarang. Yayasan Tarbiyah Al-Najah, Walapol. Yayasan Harusan Diri, Yogyakarta. Sambil membaca organisasi Ahli Jawa Timur. Gimana, Pak? Masjid Sakit Al-Alami Probolinggo, Yayasan Al-Zakir Jawa Timur, Yayasan Al-Haji Probolinggo, Yayasan Al-Sulcan Jumur, Yayasan Al-Ishbah Jumur, Yayasan Al-Iqtah Bani, Yayasan Al-Tawbah Jawa Timur, Yayasan Al-Mubidi, Yayasan Al-Nasbi Jumur, Al-Mu'idhi Probolinggo, Al-Qa'i Surabaya, Al-Yati Surabaya, Hattab Pasuruan, Al-Zahra Malang, Konfes Yati Bani. Gimana yang terlalu? Yayasan Al-Konfes Yati Bani, Yati Sma Malang. Ini adalah yang ada di Jawa Timur. Sebentar, Pak. Saya berpikirkan ini. Cukup nanti dibaca dan saya ingin ini semuanya hasil penelitian pengkajian dari yang jalur pembatasan pembayaran. Satu, dan cara mereka yang paling jitu. Wah, memegang, memegang serikat kepala tokoh-tokoh besar nasional. Dari pengakuan beberapa kiai yang ada di Jawa Timur, saya terlihat di videonya di YouTube. Di balik itu semuanya adalah kunci. Mereka menggunakan uang yang tertentu. Nah, uang berontokan bukan hanya untuk negara-negara, tapi untuk tokoh-tokoh nasional yang dianggap memiliki masa yang begitu kuat, yang begitu fanatik, masuk. Sehingga dia bersekolah bukan tokoh-tokoh rasul, bukan tokoh rasul. Mereka pada yang memegangkan sebabkan ini jadi belakangnya apa? Tapi belum kelihatan. Tapi yang waktu menyampaikan hubungan-hubungan manusia, tokoh-tokoh nasional. Ini yang harus dipersoalkan. Nah, kita tahu ini punya sangat berbeda. Quran, Sunnah, dan pemahaman para ulama. Salah kata yang salah. Benar kata. Kita tidak boleh parah kita kepada siapapun. Hanya dalam Quran, Sunnah, dan pemahaman para ulama. Ketika nanti misalkan ada kompor di HP, ada kompor di YouTube, dibaca, didengarkan, ada kompor nasional, begitu semangat yang membelas Cina, memberikan di hari yang balas yang orang Cina, untuk Rusia, kalau dia langsung, apa, diskusi tadi, itu saya, terima, sama dengan Allah, Allah untuk dihidayah, memberikan petunjuk para tokoh-tokoh nasional kita supaya mengerti betul bahaya syiah dan mengenai syiah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau maka kita ya membekalkan penyuluhan masyarakat kelas bawah kita punya mawar kita bisa menyampaikan diri ke tempat kepentingan dengan pengalaman para tokoh ini ada. Ya, di dunia sudah ada ini. Terlalu banyak bocoran-bocoran dari media-media dan dari YouTube-YouTube yang banyak cek. Jangan lalu sudah kalau ada hoax ada yang dari para-para yang berpikir kalau saya apa banyak bocoran dari intelektual-intelektual muda yang selama ini dikirim belajar kelebihan umum jadi juga jangan mereka memberikan beasiswa gratis untuk diajari dia maka yang belajar umum kurang beasiswa sebenarnya mereka pemuda kita boleh mereka kecukupan tempat mereka tempat dinaikkan dulu menyatakan dari berapa lama lagi Indonesia yang akan dijadikan Suria. Dan aku nak tiba tentang persiapan kerja. Kita persiapkan untuk melakukan tahun baru. Bicara tentang waktunya. Insya Allah teruskan.